32. Ya. Di matan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masa'ilah masailah al-amalu bihinna, wajib bagi segenap muslim dan muslimah mempelajari tiga permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yaitu Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, mati ininya nih. Fasabata bihadihi nusus annallaha lam yatrukil khalqa wa sya'nahum ba'da an khalaqahum. Maka berdasarkan keterangan ini juga ayat-ayat ya mengenai ayah sabul insanu ayutraka suda, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan ayat-ayat yang semisal. Apakah kalian mengira kalian ditinggalkan begitu saja, kalian tidak dikembalikan kepada kami? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Ya, maka berdasarkan nas-nas ini Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan makhluk wa sya'nahu maupun segala urusan mereka ba'da'an khalaqahum, setelah Allah ciptakan mereka. Bal ba'atsa lahum rusulan, bahkan Allah mengutus para rasul, ya, para rasul kepada mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula, sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Yu'allimunahum wa yahdunahum wa yubassirunahum at-tariqa allati yardallahu ayya'buduhu biha duna ghairiha minat turuq al-musilah. Ya, yang rasul tersebut mengajarkan kepada mereka, kepada umat, memberikan bimbingan kepada mereka. Yubassirunahum, kemudian memberikan pelajaran, pengajaran kepada mereka, menunjukkan kepada mereka jalan yang Allah ridhoi, yang dengannya mereka beribadah kepada Allah. Duna ghairiha, tanpa selain Allah, min turuq al-musilah, dari berbagai jalan-jalan yang akan menghantarkan mereka kepada Allah. Wa tilkum, tilkum itu sama seperti zalikum. Ya. Wa tilkum at-tariqu tariqun wahidah. Maka jalan tersebut bagi kalian adalah jalan yang satu. Laisat biturukin muta'addidatin, bukan jalan yang beragam. Kama qala azza wa jal as-siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dengan mufrad. Ya, bukan dengan jalan-jalan. Fahuwa siratun wahidun, yaitu satu jalan aja. Ya. Maka dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menggaris sebuah garis lurus. Ya, kemudian Rasul membuat garis ke kiri ke kanan dari garis lurus tadi. Dan beliau bersabda, hada sirati. Kemudian beliau menunjuk ke jalan yang belok-belok, wa tilka subul, dan itu jalan-jalan yang lain. Dan beliau membacakan ayat, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku ini yang lurus, satu jalan aja. Ya, jangan ikutin jalan-jalan yang lain. Maka jalan menuju keselamatan cuma satu jalan, yaitu jalan as-sunnah yang beliau sabdakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, ketika beliau mendefinisikan siapa yang selamat dari berbagai firaq yang terancam masuk neraka. Beliau mengatakan, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Semua masuk neraka firaq, sekte-sekte tersebut, kecuali satu kelompok, yaitu al-jamaah. Siapa itu? Yang beliau katakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku hari ini berjalan di atasnya, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hunaka turuqun ukhra, memang di sana ada berbagai jalan-jalan yang lain. Hiya turuqu ahli dhalali wal jahli wal giwayati wal hawa, yaitu jalannya orang-orang yang sesat, jalan orang-orang yang bodoh, jalan orang-orang yang giwayah, giwayah dolal, ya, yang menyimpang, jalan orang-orang yang mengikuti hawa. Ammat tariqul musilatu ila Allah, adapun jalan, satu jalan yang menghantarkan kepada Allah, fahiyat tariqul lati jaa biha al mursalun min indillah, yaitu jalan yang itulah yang dibawa oleh para rasul, yang jalan itu dari sisi Allah. Wa huwa dinul islamil ammi, itu agama Islam yang umum. Kama qala inna ad-dina 'indallahi al-islam, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa huwa al-istislamu lillahi azza wa jalla bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bi-ta'ati wal-bara'ati minasy-syirki wa ahlih, yaitu yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Farrusulu bayyanu lin-nasi hadhihi al-ghayata, maka para rasul telah menjelaskan kepada seluruh manusia tujuan kehidupan, tujuan mereka diciptakan. Dibacakan ayat oleh Rasulullah SAW kepada umat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ini Rasul telah memberitahu kepada umat bahwa umat diciptakan, manusia diciptakan dan jin untuk beribadah kepada Allah, agar umat manusia dan jin mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala hal. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wadalluhum ala ibadatillahi azza wa jal wahdahu la syarikalah, dan para rasul telah menunjukkan kepada mereka, kepada umat, untuk beribadah kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Faqamatil adawatu bainar rusuli wa baina aqwamihim fi hadzal asli, namun malah terjadi al adawah, permusuhan antara para rasul dan kaum-kaum mereka terkait landasan ini, yaitu landasan tauhid uluhiyah. Haitsu innal khalqa yuriduna ay ya'budallaha azza wa jalla bit tariqatil lati yuhibbun la bit tariqatil lati yuhibbuha Allahu azza wa jalla. Ya, di mana para umat mereka menginginkan beribadah pada Allah dengan metode jalan yang mereka sukai, bukan dengan metode yang Allah cintai, namun mereka yang sukai aja. Walihada qala ba'du a'immati salaf, oleh karena itulah sebagian ulama salaf menyatakan, laisa sya'nu an tuhibba Allah, laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Bukan urusannya kamu mencintai, namun urusannya adalah kamu dicintai apa enggak. Saya cinta Allah, bukan urusannya kamu cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah keharusan, namun kamu dicintai, diridhoi enggak dengan cara kamu seperti ini. Ya, jangan-jangan cinta kita ini kepada Allah, kalau bahasa kita bertepuk sebelah tangan bagi makhluk itu ya, kalau bagi Allah kan enggak. Ada orang yang cinta sama Allah sebagaimana sufi, Allah membenci orang tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena mereka menempuh cara yang dimurkai Allah. Banyak orang yang sesat yang niatnya baik dalam kesesatannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridinal khair lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, niatnya baik, tapi dia gak dapat apa-apa. Kenapa? Metode jalan yang dia gunakan ternyata jalan yang dimurkai Allah. Allah katakan mengenai jalan-jalan yang menyimpang, ya, wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang selain jalan Rasulullah SAW. Malah diikuti, diambil oleh orang-orang. Udah jelas ini petunjuk Nabi, namun mereka mengatakan, tapi kan baik, bukankah gak apa-apa, di masa Nabi zamannya berbeda dengan zaman sekarang, kata mereka. Ya, kita tahu itu yang sunahnya begini, idealnya begini, tapi bukankah berarti gak apa-apa, kata mereka. La haula wa la quwata illa billah. Laisa sya'nu an tuhibballah. Bukan urusannya Anda mencintai Allah. Nah, itu sebuah keharusan, keniscayaan. Fa inna mahabbatallahi azza wa jal yadda'iha al-musyrikun. Karena kecintaan kepada Allah azza wa jal juga didaku oleh musyrikun. Yadda'iha al-musyrikun, kaum musyrikun juga mengklaimnya. Wa yadda'iha ad-dallun, orang-orang yang sesat juga mengaku mencintai Allah. Orang-orang sufi, ibadah mereka landasannya hanya satu, yaitu apa? Cinta. Apakah ibadah tersebut diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, jalan sunnah atau jalan bid'ah, enggak peduli. Tauhid atau syirik enggak peduli, yang penting cinta sama Allah. Sehingga kalaupun mereka terancam karena dosa mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka, mereka pun punya yel-yel. Oh, enggak apa-apa kita di neraka, yang penting Allah ridho, Allah cinta. Ajib. Gila. Mana ada Allah mencintai seseorang kemudian Allah memasukkannya ke neraka? Kenapa Allah masukkannya ke neraka? Ke neraka karena Allah benci dia. Allah enggak meridhoinya. Ya. Baik. Yang Allah masukkan ke surga, yang Allah cintai. Kata mereka, buat apa di surga kalau Allah enggak ridho, kalau Allah enggak cinta? Ajib. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa kaum mukminin, ya, yang diridhoi oleh Allah, kembalilah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian mardiyah, diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang diridhoi Allah. Masuklah ke surga-Ku. Masuk surga berarti diridhoi Allah. Ya. Wa kullu qaumin bu'itsa fihim ar-rusulu yad'una annahum yuriduna wajha Allah. Setiap kaum yang para rasul diutus di tengah mereka semuanya mengklaim bahwa mereka hanya menginginkan wajah Allah. Ya. Memang ada juga dari kalangan umat Rasul yang mereka betul-betul tidak beribadah kepada Allah. Semisal orang-orang Babilon yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mereka lah kata para ulama diantara yang perdana, ya, yang mengingkari rububiyah Allah tabaraka ta'ala. Mengingkari sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Namrud dan kaumnya. Namrud dan kaumnya, berhala-berhala yang mereka sembah itu bukan dalam rangka beribadah pada Allah. Beda dengan musyrikin Quraisy, beda dengan musyrikin zaman Nabi Nuh. Bahkan musyrikin Quraisy itu beribadah kepada berhala-berhala mereka dalam rangka beribadah pada Allah. Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah subhanahu. Haulai syafa'una indallah. Itu klaim mereka. Ingin menjalin hubungan dengan Allah sedekat-dekatnya, ingin minta syafaat di sisi Allah melalui berhala yang mereka sembah. Nah. Wa yuriduna indallahi wa yuhibbuna. Wa yuriduna ma indallah, mereka menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan mereka mencintainya. Warubbama yatasaddaqun wa yusallun wa yad'un wa yasiluna rahim. Ya, terkadang mereka bersedekah, mereka salat, namun salat musyrikin tidak dengan rukuk dan sujud. Bahkan di dalam sebuah ayat disebutkan yang kemarin masail jahiliyah, tepuk tangan dan bersiul, wa ma kanat salatuhum indal baiti illa muka'wa wa tasdiyah. Tidaklah sholat mereka di sisi Baitullah melalui tepuk tangan dan siulan. Tepuk tangan. Ya. Wa da'un, mereka berdoa pada Allah di kala lapang dan di kala genting. Di kala genting mereka hanya beribadah pada Allah, meninggalkan doa kepada selain Allah. Dan mereka bersilaturahmi. Ya. Wa ma fi'lu ahli al-jahiliyyati jahiliyatil Arab minna biba'idin. Dan tidaklah perbuatan ahlu jahiliyah, yaitu jahiliyah Arab, itu enggak jauh dari kita, dekat sama. Lakin laisa sya'nu an ayyuhibba al-muhibbu rabbah. Namun bukanlah urusannya seorang sang pencinta mencintai Rabbnya. Walakinna sya'na ayyuhibballahu abadah. Namun yang jadi perkara yang jadi persoalan ialah apakah Allah mencintai hambanya tadi. Lakin mata yakunu dhalik. Ya, namun kapan terjadi hal tersebut? Al-jawab labuda ayyabahasa al-abadu an sabili mahabbatillahi azza wa jalla. Ya, maka haruslah si hamba mencari jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencintainya. Wa hadha as-sabilu bayyanahu Allahu azza wa jalla fi qawlihi. Inilah jalan, ini jalan yang diridai Allah, Allah yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah za'man, yaitu ketika kalian mengklaim cinta kepada Allah, maka buktikan fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasul, taatan dalam rangka mengikuti beliau. Maka dapat jawab syaratnya, yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Fasabilu mahabbatillahi lil abdi hiya ta'atur rusuli. Maka jalan kecintaan kepada Allah bagi hamba agar si hamba mendapatkan kecintaan Allah ialah mentaati para rasul. Wattiba'uhum, dan mengikuti mereka. Wa khatamul mursali nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi bi bi'satihi wa bi risalatihi nusikhat jami'ur risalat wa nusikhat jami'ul kutub jami'ul kutubi min qablihi fayabqa lin-nasi bi tariqun wahidun yasiluna bihi ila rabbihim azza wa jalla. Ala wa huwa tariqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan penutup para rasul yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutus beliau, dengan diutus risalah beliau, maka nusikhat, dihapuslah ya seluruh risalah, seluruh kerasulan sebelum beliau, dianulir semua, sudah berakhir. Wa nusikhat jami'ul kutubi, semua kitab-kitab pun juga dinasakh, dihapus hukum-hukumnya, Injil, Taurat, Zabur dan seterusnya. Min qablihi, dari sebelum beliau alaihi salatu wasalam, fa baqiya lin-nasi tariqun wahidun. Yang tersisa bagi manusia cuma satu pilihan. Yasiluna bihi ila rabbihim, yang mereka bisa sampai ke dengan satu jalan tersebut kepada Rabb mereka, yaitu ketahuilah itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Idhuwal wasitatu al-amaliyatu littiba'i lil-wusuli ila Allah. Karena jalan itulah perantara, sarana, amaliyah ya, untuk lil-ittiba', untuk ittiba' yang akan menghantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Faman ittaba'a wahtada bighairi hadiyin Nabi SAW, maka siapa yang mengikuti ya, dan mengambil petunjuk dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadan Nabi al-Khatim, Nabi yang terakhir ini, fahuwa minad dalin alladzina tanakkabu sabilal haq, maka dia termasuk di antara orang-orang yang sesat, yang mereka menjauhi jalan yang hak, jalan yang benar. Hadal aslul awal, maka ini landasan yang pertama. Wa hadhil mas'alatu al-ula 'azimatun jiddan. Permasalahan pertama dari tiga permasalahan yang wajib kita pelajari ya, dari pernyataan Syekh ini adalah 'azimatun jiddan, sangat besar sekali, sangat agung sekali. Li'annaha idza istaqarrat fi qalbil abadi qadathu ila kulli khairin. Karena permasalahan ini apabila telah menetap, terpatri di kalbu seorang hamba, maka akan membimbing si hamba tadi kepada segala kebaikan. Faya'lamu annahu ma khuliqa illa lighayatin, maka dia akan mengetahui bahwasanya tidak, bahwa dia tidak diciptakan melainkan untuk sebuah tujuan, yaitu ibadah. Lakin ma hadhil ghayatu, namun apa itu tujuan itu? Al-jawab hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu ibadah kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Kaifa ya'rifu tariqa hadhil ibadati, gimana coba dia bisa mengetahui jalan ibadah ini? Al-jawab bittiba'in nabi, itu dengan ittiba' pada nabi, bukan dia ngarang-ngarang, bukan dia dengan berinovasi, bukan dia dengan berpikir merenung, enggak. Ya. Baik. Fatalakhasa ad-dinu fi hadhihi al-mas'alah al-'azimah. Ya. Wa ma ahsana qawla Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyatihi ba'da abyatin. Sungguh sangat bagus apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di Nuniyah beliau, setelah beberapa bait beliau membawakan bait qala fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani. Ya, maka untuk Allah yang Maha Esa jadilah engkau wahidan, ya, orang yang bertauhid, fi wahidin, ya, ya, dalam beribadah kepada, ya, yaitu dalam satu jalan. Ini yang saya maksud ialah jalan yang hak dan keimanan. Falil wahidi lillah, falil wahidi untuk Allah, ya, wahdahu la syarik duna ghairihi, bukan pada selainnya. Kun wahidan, jadilah engkau wahidan, ay fi qasdika wa iradatika wa tawajjuhika wa talabika, jadilah satu dalam niatmu, keinginanmu menghadapnya dirimu kepada Allah dan permintaanmu. Fi wahidin, itu di satu jalan, ay fi tariqin wahidin. Qala ba'daha, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan a'ni sabilal haqqi wal iman, yang saya maksud ialah jalan kebenaran dan keimanan. Alladhi huwa sabilun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. As-saniyan Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ini yang kedua yang wajib kita pelajari. Bahwa Allah tidak ridha, Allah disekutukan dalam ibadah kepadanya dengan siapapun. Apakah itu kepada malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus sekalipun. Wa dalilu qawluhu, dalilnya ialah firman Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu apa? Bukan masjid kayak gini, masjid Al-Hasan, tapi masjid maudi' lil ibadah, tempat untuk ibadah. Tempat untuk ibadah itu hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian berdoa, menyeru, beribadah kepada siapapun di samping Allah. Masjid itu tempat untuk ibadah. Ya, walaupun Yahudi Nasrani beribadah di gereja dan sinagog, disebutkan dalam redaksi hadis yang sahih dalam bentuk redaksi masjid. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, kata Rasulullah SAW. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Ya. Asyarhu al-mas'alah as-saniyah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun fal kullu 'abidun lillah, maka semuanya adalah hamba Allah. Ya. Fallahu azza wa jalla inna ma yarda at-tauhidah wa yarda ay yu'bada wahdahu duna siwah. Allah hanya meridai tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah. Hanya meridhoi jika Allah diibadai semata, bukan kepada selainnya. Faman asyraka ma'allahi ilahan akhara, barang siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadah dengan beribadah pada sembahan yang lain, faqad naqada al-ghayata al-amaliyah, faqad naqada al-ghayata al-amaliyatu allati kullifa biha, maka amal dia tadi itu telah membatalkan tujuan yang dia dibebankan dengan tujuan tadi. Min khalqihi, berupa penciptaan dia. Wa min ijadi, dari pengadaan dia. Apa sih dia diciptakan, diadakan untuk apa tadi? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun amal dia ternyata memberikan ibadah pada selain Allah, maka amal dia tadi itu membatalkan tujuan untuk apa dia dihadirkan ke muka bumi ini. Ya. Qala wa annal masjida lillah fala tad'u. Ya. Ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid ini milik Allah. Jangan kalian menyeru berdoa doa ya, fala tad'u doa mas'alatin wa doa ibadatin. Baik dalam doa masalah maupun doa ibadah. Ya, ma'allahi ahada. Dengan siapapun di samping Allah. Apa sih doa masalah? Apa sih doa ibadah? Simpelnya begini. Doa ibadah ialah seluruh ibadah kita, salat kita, puasa kita, nazar kita, sembelihan kita, silaturahmi kita, berbaktinya kita kepada orang tua, sedekahnya, hajinya, jihadnya, dakwahnya, dan seterusnya dari segala macam ibadah, itu namanya doa. Apa yang antum harapkan dari ibadah? Apa yang antum harapkan? Ada yang diharapkan enggak? Ada yang ditakutkan enggak? Dan itu doa. Paham enggak sih? Ini namanya doa ibadah. Doa masalah apa? Doa masalah kita minta pada Allah. Ya Allah, kabulkan doaku, rizqni. Wahdini. Ya. Waghfirli. Waliwalidai. Nah, itu namanya doa masalah. Kalau doa ibadah, semua amal soleh itu doa ibadah. Karena hakikatnya kita beramal, kita menginginkan sesuatu dari Allah. Keselamatan dari neraka, dimasukkan ke surga, dan keinginan yang lainnya. Faza, untuk apa beribadah pada Allah? Pengen nikah sama bidadari di surga? Enggak mau. Maunya sama cewek dunia aja. Ya. Nah, itu simpelnya begitu. Al-masajid yuf'alu fiha syai'ani. Yang namanya masjid di situ yang dilakukan dua hal. Al-awwalu, yang pertama, su'alullah wa du'a'uhu. Meminta pada Allah, berdoa pada Allah. Wa hadha huwa du'aul mas'alati. Ini yang pertama adalah doa masalah. Ya. Asal yang kedua, ibadatullah bi'annahu bi'anwa'il ibadat. Ya. Yang kedua, beribadah pada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Min sholatil fardhi wan nafli, berupa sholat sunnah, sholat wajib, sholat sunnah. Wa minat tilawati wa dzikri wa ta'allumi wa ta'limi wa nahwi dzalik. Ya. Dari tilawah, dari berzikir, dari belajar, mengajar. Ya. Kajian gitu, ta'lim dan semisalnya. Nah, ini namanya doa ibadah. Qala azza wa jalla wa annal masajida al-masajid uqimat lillahi li'ibadatihi wahdahu duna ghairihi. Yang namanya masjid yang ditegakkan di situ untuk Allah, dibangun untuk Allah di situ untuk beribadah kepada Allah semata, bukan pada selainnya. Masajid, tempat ibadah. Fala tad'u du'a mas'alatin ahadan ghairallah. Maka janganlah kalian menyeru dengan doa masalah. Pahami doa masalah, meminta berdoa kepada siapapun selain Allah. Wala tad'u du'a ibadatin ahadan ghairillah. Ghairallah. Juga jangan kalian berdoa dengan doa ibadah kepada siapapun selain Allah. Doa ibadah berarti ibadah apapun. Sembelih enggak boleh untuk selain Allah. Ya. Kama annal musalli la yusalli illa lillah. Sebagaimana orang yang salat tidaklah dia salat ya kepada selain kecuali hanya pada Allah. Fakadzalika fil masjidi wa fi ghairihi fala yas'alu wa la yad'u illa Allah. Demikian pula di masjid atau yang lainnya, janganlah dia meminta atau berdoa kecuali hanya pada Allah. Ya. Wa du'aul mas'alah. Sudah ajarnya. Tapi cukup, nanti masuk ke doa masalah, doa ibadah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila la ta'ala.